Awi, aku dah tahu cerita sebenarnya sekarang. Ruby telah diupah oleh syarikat rakamannya untuk menjatuhkan nama kau. Setelah kau menolak tawaran mereka, Ruby sendiri membuat pengakuan. Mungkin kau saja yang tahu cerita yang sebenarnya. Tapi bagaimana harus aku ceritakan kepada masyarakat yang aku tak salah? Aku percaya satu hari nanti masyarakat akan faham. Namaku telah tercemailah. Aku kehilangan segala-galanya. Yang tinggal hanya ayahku saja. Mungkin dia saja yang tahu pergelakan jiwaku. Awi, aku masih ada. Aku akan bersamamu. Percayalah. Tidak, Ella. Aku dah tahu sejauh mana kekuatan cinta kau terhadap aku. Kau cepat melatah. Kau sentiasa curiga dengan kesetiaan aku selama ini. Aku lebih senang sendirian. Maafkan aku, Ella. Selamat tinggal. Awi. Sejati itu yang kau ucapkan bila janji ku bunda bawa pohon.